Galatia tipu rua. Pasat pulu epat ngarura, ia kumincak ka Yerusalem pasamba si Barnabas kuambit leu si Titus. Ei kunene siripot pamulianan tai kamanua. Nganang ake kungan kamatada paa arepku katoareman si Mairu katalagada bangsa bagai, tapoi kapati buat cikuku yakinin kasia saute le, bui imasibu pababalauku kineneget elek kasile lepa. Tapoi si Titus aleku, kenanen tai grikania, ta atu paksania ipu sunat. Ai tedda si besi ake nia, nia te sasaraina si patataju, si tugu guru kasi maliput, si usuake tubunia kabaga, masi taiko pu ujata kabaga Kristus Yesus, bule rakausita minca kapu pagu gulenan. Tapoi berigosok ta amusum kai katubudda, bule imariuri pubulanan katuareman si Mairu kakam. Pagalayat sia onia kenen saute, kenanen kipa tiboi tubudda siburu, ta anai galainia kaku, ai poi taika manua ta iicho matat siri manua, kenanen kipapa, sia onia kenen saute, ta momoi ratupai apapa bagai kaku. Tapoi bailok nia le, itu orangan sesegi akena teka manua katubuku masih paarep katuareman si Mairu kasia sitai pususunat, kele kai Petrus kasia si pususunat. Aipoi nia si pasi kakau gege kai Petrus, muapostel kasia si pususunat. Nia leu amasi ake gege kaku muapostel kasitai pususunat. Samba kele arai cok kiliubaga sinige akenin kaku, si Jakobus, si Petrus, samba si Yohanes, oni akenin sautit paamian, salam rangan aku samba si Barnabas, to gayat pasambat, bule kai mei kasitai pususunat, siageti kasi pususunat. Sarat kaule imariuriu kurebdeb kai si mageba, samba kiret nangan nek-nek te siobat bagak kuku galayate. Tapoi kele ayoi si Petrus ka Antiochia, susuikungan matania, kalulut ai Selenia. Aipoi enan tak momoi si koinia kenen Yakobus, amukom mania sambada saale si tai pususunat, tapoi kele araoi, sik-sik nangan tubunia, arewa kenangan tubunia kalulut lotoknia ka saale si pususunat. Samba tai Yahudi sabagai leu, ratut nake nia masih pataju tubuh, pat beri si Barnabas leu ratik-tik masih tut nake pata juadda. Tapoe kele aku icok galai tubuda tak siripot pubulanan katuareman si Mairu, kuakungan kai kepas kamatada sangam beridda. Kee keusara tai Yahudi, muri manua kele si puarat sabulungan, samba tak siripot tai Yahudi, kipa yo oi nupaksa saale si tai pususunat muri manua siripot Yahudi. Siripot putuk tukat mata, kiri nangan tai Yahudi lekai, tak siri manua si jo si baraka bangsa bagai. Tapoi kuagai tak maroroi po siri manua kalulut pasi gagalaya ke surukat, sarat kalulut tonembaga ka Kristus Yesus le. Nyate lulunia ka kaileu ama toneman bagamai ka Kristus Yesus, gule tu paroi po kai kalulut tonembaga ka Kristus, tak kalulut pasi gagalaya ke surukat. Aipoi tak anai kasih pak momoi tu paroipo kalulut pasi gagalaya ke surukat. Tapoi ke baik kai si besia ke tu paroipo kabagat Kristus toilak siri manua si jole, oto sirup make jo pak Kristus, bulat tak kiseda. Aipoi ke kurio ake baik mincak nenda siragatku, aku bai liwakean tubuhku si pasabau surukat. Amateyan poi aku kasurukat kalulut surukat, bule kupuri manua kataika manua. Atu silik tengah kian aku pasamba Kristus. Kini neget ta anakku muriri manua, Kristus anle si puriri manua kabagat tubuhku. Samba puriri manuangku kini neget kabagat akula, kato nembaga kato kataika manuangan le si penuntuki aku baga, samba si buluake tubunia punu tubuhku. Tak kupasi sibu kilubagat taika manua. Aipoi ke kasurukan bai ibara puroi puat, si boboyan le kama matei Kristus.